angin pagi yang menghembus sejuk segar. Terpukau hati memandang keindahan. Ku arahkan pandanganku nun di sana, gadis yang jadi idaman ku rindukan. Hatiku tergugah, ingin ku melangkah datang melihatmu dengan penuh kasih mesra. Tetapi kau tahu sudah kan tugasku membela tanah pusaka Indonesia. Ku tergugah, ingin ku melangkah datang melihatmu dengan penuh kasih mesra. Tetapi kau tahu sudah kan tugasku membela tanah pusaka Indonesia.